Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab al-khitbah wa zifaf. Halaman 135. Qal malif wa faqahullah istihbab ittikhadhi khirqatin limashil adha uqbal jima'. Sunnahnya menjadikan khirqah, ini sobekan kain, ya, untuk mengusap, ya, kotoran setelah jima. Ini bekas-bekas mani, ya, yang mungkin nempel di badan, ya, di sekitar kemaluan. Itu kalau sudah selesai disunahkan untuk dilap pakai kain. Nah, jadi kalau mau berjima disunahkan siapkan itu, ya, kain atau handuk kecil dia. Kalau sudah selesai dilap, dibersihkan. Qala wafaqallahu wa yastahabbu lil mar'i an tattakhidha lil mar'ati an tattakhidha khirqatan tamsahu biha al-adha an zawjiha wa an nafsiha uqbal jima. Dan disunahkan bagi perempuan, ini sebagai bentuk dari bentuk khidmat pelayanan kepada suami, dia disunahkan untuk membuat, ya, atau menjadikan satu sobekan kain yang dengannya dia bisa membersihkan, mengelap kotoran dari suaminya dan dirinya sendiri setelah berjima. Fa'an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat yanbaghi lil mar'ah idza kanat 'aqilatan an tattakhidha khirqatan fa idza jama'aha zawjuha nawalathu fayamsahu anhu wa tsumma tamsahu anha fayusalliyani fi thawbihi madhalik ma lam tusibhu janabah. Naam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sepatutnya bagi seorang perempuan bila dia berakal membuat satu sobekan kain, ya, apabila suaminya menjimainya, maka dia perempuan tadi mengambil kain tersebut sehingga suaminya tadi bisa mengusapnya dari dirinya bekas-bekas jima. Nah, kemudian dia yang perempuannya tadi juga bisa mengusap dari dirinya bekas-bekas jima. Nah, sehingga dia bisa sholat dengan pakaian yang dipakai oleh keduanya itu selagi tidak mengenainya apa? Janabah. Nah, ini ini ucapan Aisyah dan juga disebutkan di futnanya itu wa qad ruwiya marfu'an binahwi. Dilihatkan juga secara marfu yang semisal ini. Nah, hanya saja diterangkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam ilalnya menukil dari ayahnya innama huwa an Aisyah mauquf. Itu hanyalah mauquf dari Aisyah, ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Paham? Nah, ini tanda perempuan yang berakal. Nah, walaupun yang namanya kotoran mani, ya, itu tidak najis. Ya, lendir-lendir basa-basa yang ada, ya, setelahnya itu tidak najis. Cuma alangkah baiknya, ya, jangan sampai apa, dibiarkan menempel pada badan atau pada pakaian. Karena biasanya itu kalau sudah kering nanti apa, membekas, begitu, paham ya? Sementara pakaian itu kan dipakai nanti untuk keluar rumah. nanti akan terlihat oleh orang sesuatu yang apa? Seorang muslim hendaknya punya rasa malu dari hal yang seperti itu. Nah, enggak, kalau dia selesai bersihkan begitu. Dan pakaiannya bisa dipakai buat sholat. Nah, kalau memang dia sudah tidak junub, ini sudah mandi misalkan, mau sholat, pakaiannya bisa dipakai. Dan ini menunjukkan pada kita juga kezuhudan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, di mana pakaian yang beliau pakai itu yang dipakai untuk tidur dan yang dipakai untuk sholat. Tidak terlalu apa memberatkan diri dengan pakaian khusus, khusus tidur, khusus sholat. Jadi pakainya buat tidur, ya, itu yang dipakai buat sholat. Begitu. Kadang ada orang yang terlalu memaksakan diri. Nah, ini Rasulullah SAW. Difahami ini? Berikutnya, jawazul azli fil jima'i lil hajah. Bolehnya azl di saat berjima bila ada suatu kebutuhan, keperluan. Azl itu yaitu lelaki yang mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya ketika hendak keluar mani. Lelaki yang mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya ketika hendak keluar mani. Kan mau keluar mani itu ada tanda-tandanya, ya, klimaks. Nah, di saat dia sudah merasakan ini tanda-tanda mau tumpah, dia segera keluarkan dan dia tumpahkan di luar. Perbuatan ini namanya azl. Perbuatan ini namanya apa? Azl. Nah, bagaimana kalau suami istri berjima kemudian melakukan azl? Apa hukumnya? Dijawab di sini, boleh lil hajah. Boleh bila ada kebutuhan. Diterangkan di sini, wa yajuzu lirajul ay ya'zila ma'ahu an imra'atihi lil hajah aw lid darurah. Dan boleh bagi seorang lelaki untuk mengazl air maninya dari istrinya karena suatu kebutuhan atau suatu keadaan darurat. Nah, ini kalau dibutuhkan. Tapi kalau misalkan tidak ada hajat, tidak ada darurat, sekedar mempermainkan istrinya misalkan, sudah masing-masing mau mencapai kelima, ternyata dicabut, ya, dikeluarkan di luar, itu mengganggu, mengganggu istrinya. Nah, diterangkan di bawahnya, di footnote-nya itu, liwurudi ma yadulu ala karahati dzalik wa huwa al hadits al akhir. Karena ada riwayat yang menunjukkan tidak disukainya hal itu. Itu hadis yang terakhir. Walima fihi. Oh. Likarati wa al hadits al akhir, maksudnya bukan hadis, ya. Maksudnya hadits al akhir ini peristiwa yang terakhir, ya. Puncak jimaknya itu, ya. Nah, itu akan apa? Sangat enggak mengenakkan, khususnya bagi perempuannya. Walima fihi minal idrar lizaujah, dan juga padanya ada bentuk memadaratkan istri. Nah, dan juga wa man'in nasl, ada upaya apa? Membatasi keturunan. Karena dia cabut, sehingga kan akhirnya apa? Air maninya tidak bertemu dengan air mani istrinya. Paham? Sehingga ini ada usaha untuk membatasi keturunan ma'ana dibin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila takthir. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kita memperbanyak keturunan. fi ghairi haditsin sahih, dalam lebih dari satu hadis yang sahih. Nah, walidza qala al-Hafiz fil Fath, karena inilah Al-Hafiz berkata dalam Fathul Bari, laisa fi jami'is suwar allati yaqaw al-'azlu bisababiha ma yakunu al-'azlu fihi rajihan. Tidak pada semua penggambaran yang terjadi azl yang dengan sebabnya untuk kemudian dikatakan azlnya di saat itu sesuatu yang rajih, yang lebih dikuatkan. Nah, wa naqala an ibni al-Barr qawlahu la khilafa bainal ulama annahu la ya'zilu 'ala an az-zawja al-hurrah illa bi'idniha. Nukilan dari Ibn al-Barr, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa lelaki itu tidak boleh melakukan azl dari istrinya yang hurrah, artinya yang merdeka, bukan budaknya, kecuali dengan izin istrinya. Li'annal jima' min haqqiha, karena jima' ini termasuk juga dari hak istri. Walaha al-mutalabah bihi, dan istri boleh meminta suami untuk menjima'inya. Walaysal jima' al-ma'ruf illa ma yalhaquhu azl. Naam. Bukan jima' yang ma'ruf kecuali apa yang tidak terjadi padanya azl. Iya, artinya jima' yang ma'ruf itu yang enggak pakai azl. Ini kalau azl ya itu yang mengganggu ya perempuan tadi, bahkan bisa apa? Membuatnya sedih. Ya, sedih. Kuntu wa qad ihtaja jumhur bi hadits Umar radhiyallahu anhu annahu sunnah an al-'azl 'an al-hurra illa bi idniha. Wa huwa hadits dhaif. Jumhur ulama berhujjah dengan hadis Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang azl dari perempuan yang merdeka kecuali dengan izinnya. Tapi ini hadis dhaif. Nah, cuma sekali lagi apa? Di situ ada pernyataan Ibn al-Barr tadi, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nah, dan juga melihat dari sisi apa? Madaratnya. Tidak memenuhi hak istri, ya, bahkan bisa menyedihkan dia, dan juga tidak sesuai dengan keinginan Nabi SAW agar kita memperbanyak keturunan. Paham ya? Dan di sana ada kaidah yang umum, yaitu la darar wala dirar, tidak boleh memadharatkan diri sendiri atau orang lain. Nah, begitu, paham ya? Sehingga hukum asalnya apa? Azl itu tidak disukai, makruh. Ya, tapi kalau lil hajah, kan ada yang suatu kebutuhan, ya, suatu madharat yang dihindari, maka tidak mengapa. Paham? Misalnya apa? Misalnya istrinya ini sangat lelah mengurus anak. Sudah punya anak 8 misalkan. Masih cilik-cilik. Yang ini anak yang terlahir ini masih usia 6 bulan misalkan ya. Dia sangat lelah, capek. Ya. Kemudian mengadakan apa? Rundingan dengan suaminya. Gimana kalau azan saja? Paham? Untuk hak hajat, agar jangan terlalu cepatlah punya anaknya nanti. Ya, biar anak yang sudah ada ini besar dulu, ya, sehingga ringan bebannya, baru silakan apa seperti biasa lagi. Misalnya. Ini suatu apa? Hajat kan? Hajat. Nah, atau karena misalnya istrinya dalam persalinan yang sebelum-sebelumnya tidak normal. Misalnya apa? Sesar ya. Sampai 3 kali sesar. Menurut analisa dokter ini kalau sudah seperti ini tidak boleh apa? Mengandung lagi, jangan hamil lagi, paham ya? Membahayakan nyawa perempuan tadi. Darurat ini. Maka tidak apa-apa. Suami tadi ketika jima azal saja. Ketika dia mau keluar langsung dia cabut, dia keluarkan di luar. Paham? Nah. Dalil inilah, ya, dalil tentang azl inilah yang dijadikan sebagai didasar oleh para ulama yang memberi rukhsah untuk seorang perempuan memakai alat kontrasepsi zaman sekarang ini ya, alat KB, paham? Dengan catatan alat kontrasepsinya tidak bersifat permanen, paham? Nah, entah itu berupa obat atau suatu apa gitu, yang itu ada sendiri oleh ahlinya ya. Yang penting jangan permanen. Nah, ada alat kontrasepsi itu pembatasan keturunan yang sifatnya apa? Permanen. Contohnya kalau lelaki itu dipotong bijinya. Ya. Biji yang di bawah itu, dua itu dipotong namanya dikebiri. Itu enggak akan punya keturunan karena itulah yang memproduksi apa? Sperma. Paham? Nah, kalau itu dilakukan benar boleh. Pernah ada sebagian sahabat minta izin pada Nabi SAW untuk di seperti itu. Ya, biar dia lebih fokus dengan ibadahnya dan atau jihadnya. Sehingga ketika jihad walaupun berlama-lama dia enggak terganggu dengan itu. Ya, tapi Nabi SAW tidak izinkan. Nah, bang. Ini. Kalau sifatnya permanen tidak boleh. Tapi kalau sifatnya tidak permanen, jangan pakai pil ya, atau asalkan apa? Kondom ya. Kondom ya, paham? Sehingga keluarnya di dalam tapi enggak sampai ke tempatnya perempuan, paham? Terlindungi oleh selaput. Begitu. Maka yang demikian ini boleh lil hajah. Sama dengan apa? Sama dengan azl. Jelas? Nah, ini sama dengan azl. Wa fihi ahadis. Dan dalam masalah ini, masalah azl ini ada beberapa hadis. Dibawakan di sini 4. Yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna na'zil wal Qur'an yanzil wa zada fi riwayah walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'anu. Kata Jabir bin Abdullah, kami para sahabat dulu melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an masih turun. Dalam satu riwayat ada tambahan, seandainya azl itu sesuatu yang dilarang, tentulah Al-Qur'an akan melarang kami dari melakukannya. Ini jelas ya. Jelas hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam Al-Isyrah, juga Ibnu Majah. Nah. Yang kedua hadis akhir an Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inna li hajariyah hiya khadimuna wa saniyatuna ay allati tusqi lana wa ana atufu alaiha ay ujami'uha wa ana akrahu an tahmil faqala i'zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma kudbir laha falabitha rajul thumma atahu faqala innal jariyah qad habalat faqal qad akhbartuka annahu sayatiha ma kudbir laha. Nah, dari hadis Jabir bin Abdullah juga beliau memberitakan ada seorang lelaki menemui Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku punya budak perempuan yang dia melayani kami dan dia yang memberi minum ya, mengusahakan minuman untuk kami dan aku atufu alaiha, maksudnya aku menjimai dia, budak perempuannya itu. Sementara aku tidak suka bila dia hamil. Maka kata Nabi SAW, i'zil anha in syi'ta. Kamu lakukan azl. Ya. Kamu keluarkan manimu dari dia. Kalau kamu mau. Paham? Ini memberikan apa? Jawaz. Boleh. Fa'innahu sayatiha ma'kudr. Karena maka sesungguhnya akan datang kepada dia apa yang ditakdirkan untuknya. Artinya, hamil enggaknya itu takdir Allah. Ya kalau kamu mau azal ya silakan azal. Karena dia punya hajat ya, punya keinginan. Ini menunjukkan kepada kita apa ya, ikhwan? Boleh ya seseorang itu melakukan suatu ikhtiar ya, yang sifatnya mubah. Walaupun semua itu kembali kepada apa? Takdir Allah. Jangan sampai apa? Seseorang mengatakan ya semua kan dengan takdir Allah, enggak perlu ikhtiar. Ya. Nah, ini enggak benar. Boleh dia melakukan ikhtiar, bahkan ada saatnya dituntut dia berikhtiar. Walaupun itu semua dengan takdir Allah. Nah, misalkan dia pengin kenyang, maka dia berikhtiar usaha untuk makan, walaupun itu semua kenyang tidaknya dengan takdir Allah, paham ya? Nah, sehingga yang namanya iman kepada takdir tidak menafikan apa? Ikhtiar. Begitu pula sebaliknya, orang yang berikhtiar jangan dia apa? Menafikan adanya takdir, sehingga ketika dia berhasil, dia merasa ini hasil usahanya, lupa dengan takdir Allah. Atau ketika dia gagal, dia seakan-akan apa? Hancur hidupnya, tidak ingat bahwasanya Allah punya kehendak. Paham? Itu tidak boleh. Paham? Ahlus sunnah wasat, pertengahan ya, antara qadariyah ya, dan juga jabriyah dalam masalah ini. Nah, tinggal lakukan ikhtiar apa yang kamu bisa dan itu sifatnya mubah. Ya. Adapun nantinya bagaimana, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini ketiga. Lelaki ini tidak ingin budaknya hamil dari dia. Dia melakukan ikhtiar yaitu azl. Ini perkara yang dibolehkan. Ya. Dibolehkan walaupun semua itu kembali kepada takdir Allah. Kemudian lelaki ini berlangsung beberapa hari pada dia. Kemudian mendatangi Nabi SAW pada kali berikutnya. Memberitakan bahwa budak perempuannya ternyata hamil. Padahal sudah azl. Nah gitu ya. Hamil. Maka kata Nabi SAW, sungguh aku sudah beritakan kepadamu bahwasanya akan datang kepadanya apa yang ditakdirkan untuk dia. Begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya pembatasan keturunan yang dibolehkan itu apalah yang sifatnya tidak permanen. Paham? Nah, ini. Ini juga dalil. Kalau yang permanen itu dilarang ya, seperti apa? Mengkebiri. Nah, itu enggak boleh. Atau kalau bahasa orang sekarang itu, orang KB itu apa? Vasektomi, tubektomi ya, atau apalah. Yang semisal itu ya. Yang modelnya memutus jalur untuk terbentuknya janin. Maka ini enggak boleh. Hadis yang ketiga, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan bi mustaliq ya. Fa sabaina kara'im al-arab fa talas alaina al-uzbah wa raghibna fil fida' fa aradna an nastamti'a wa na'zil fa qulna naf'alu wa Rasulullah SAW baina adhurina la nas'aluhu fa sa'alana Rasulullah SAW faqala la fa sa'alna Rasulullah SAW faqala la 'alaykum alla taf'alu ma kataballahu khalqa nasamatin hiya ka'inatun ila yaumil qiyamah illa satakunu. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami para sahabat ikut perang bersama Rasulullah SAW suatu perang di Mustalid. Maka kami menawan orang-orang mulia Arab. Ya. Kemudian lama atas kami masa membujang. Dan kami menginginkan ya, filfida dalam tembusan itu. Maka kami ingin bersenang-senang, maksudnya berjima, dan melakukan azal. Maka kami katakan, kami melakukan sementara Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami. Kami tidak menanyakannya kepada beliau, azal tadi. Maka kami tanyakan pada Rasulullah SAW setelah itu, beliau katakan, tidak ada keharusan atas kalian untuk kalian tidak melakukannya. Paham? Artinya enggak dilarang. Apa yang Allah tetapkan, ya, yang Allah kehendaki untuk menciptakan nasamah seorang manusia, ya, hiya kainah, dia pasti akan terjadi ila yaumil qiyamah, yang penciptaan tadi ya, pada hari sampai hari kiamat, illa satakun, ya, melainkan dia pasti akan terjadi. Atau ma di sini mungkin nafi ya. Tidaklah Allah menetapkan suatu penciptaan manusia yang akan muncul pada sampai hari kiamat, melainkan dia akan terjadi, akan muncul. Artinya apa? Takdir Allah. Kain. Masya Allah. Kana. Wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Paham ya? Artinya apa? Semua kepada takdir kembalinya. Akan tetapi ingat, itu tidak menafikan adanya apa? Ikhtiar. Yang mencapai apa yang kita inginkan dari perkara-perkara yang boleh. Paham? Seperti ini. 6. Kalau repot misalkan, wah mau perang, mau jima juga, nanti takut istrinya hamil, nanti sibuk ngurusi istri, sibuk perang, gak kurus, akhirnya azal saja gitu ya. 6. Tidak apa-apa, silakan. Ya, itu bentuk ikhtiar kalian. Tapi jangan lupa bahwa Allah punya takdir. Ya, sehingga kalaupun nanti kalian melakukan azal tadi, ternyata kok malah hamil, ya harus terima. Karena memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud rahimahullah. Yang keempat, hadis Judamah bintu Wahab radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil azl faqala dzalikal waqtil khafi. Naam. Hadis Judamah bintu Wahab radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang azl, beliau mengatakan itu adalah pembunuhan terselubung. Nah, oh ya, mungkin tadi yang tadi al hadisul akhir mungkin itu ya, hadis yang keempat ini ya, dalam halaman 135 tadi itu ya, wahual hadisul akhir, maksudnya hadis ini ya, Judam bin Wahab ini kan menunjukkan apa? Celaan ya, celaan azal ya, itu waad, waad itu kan memendam bayi hidup-hidup, itu namanya waad ya, membunuh bayi hidup-hidup ya, namanya wa'ad. Azil itu kata Nabi SAW al-wa'adul khafi, namanya seperti membunuh anak secara terselubung. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nah, bagaimana ini? Sementara hadis-hadis sebelumnya menunjukkan beliau apa? Mengizinkan azal. Nah, inilah yang dijadikan dasar kesimpulan, yaitu bahwa azl hukum asalnya apa? Makruh, tidak disukai. Tapi kalau ada hajat, ada darurat, maka boleh. Nah, sama seperti ini juga adalah penggunaan alat apa? Kontrasepsi, KB. Hukum asalnya enggak disukai karena namanya itu tadi al-wa'dul khafi. Paham? Tapi kalau memang ada suatu hajat, darurat akan dibolehkan. Paham? Prinsipnya apa? Ad-darurah tubihul mahdurah. Sesuatu yang sifatnya darurat membolehkan sesuatu yang sesungguhnya enggak disukai. Paham? Al-hasil. Difahami insyaallah. Masih kuat? Naim, masih kuat. Baca lagi ya. Qala waffaqallah jawazu wat'il murdi'. Bolehnya menjimai perempuan yang al-murdi' menyusui. Nah. Wis lahir, bersalin, itu perempuan itu kalau sudah melahirkan kan ada masa nifas ya, sekitar 40 harian lah. Selesai masa nifas, itu masa menyusui itu, itu lama, sekitar 2 tahun. Umumnya di masa itu perempuan itu tidak pernah haid. Jadi lampunya hijau terus, nggak ada lampu merah. Cuma ada masalah, dia menyusui. Bolehkah? Nah ini. Jauh ini. Boleh. Boleh. Paham? Qala wafaqallah wa yajuzu lahu ayyujami amra'atahu in kanat murdian. Boleh bagi suami menjimai istrinya ketika dia melewati masa penyusuan. Li hadithi Judamah bintu Wahab al-Mutaqaddim. Berdasarkan hadis Judamah bintu Wahab yang telah lewat, qalas, dia berkata, hadartu Rasulullah SAW fi unasin wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha anil ghailah fa nadartu fi ar-rum wal faris wa faris fa idza hum yaghiluna auladahum fala yadurru auladahum dhalika syai'an. Naam. Ini lengkapnya hadis yang dibahas tadi itu, Judamah bintu Wahab. Katanya aku menghadiri Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia, beliau mengatakan, sungguh aku berkeinginan untuk melarang dari ghailah. Nah itulah istilahnya, menjimai istri di saat apa? Menyusui anaknya. Paham? Artinya di masa-masa apa? Dia menyusui anaknya dijimai. Beliau SAW saat itu hendak melarang, punya keinginan untuk melarang umatnya, jangan lakukan itu. Kemudian aku melihat pada orang-orang Romawi dan Persia, ternyata mereka melakukan ghailah pada anak-anak mereka. Ya. Menjimai istri mereka di saat masa menyusui. Dan itu tidak membahayakan anak mereka sama sekali. Nah, maka tidak jadilah beliau apa? Melarang umatnya. Artinya boleh. Boleh. Paham? Ini. Dan juga ini menunjukkan pada kita boleh kita apa? Mengambil pelajaran dari orang yang kafir. Selagi itu sesuatu yang khair, ya, yang baik. Ya, kita kaum muslimin lebih berhak dengan kebaikan tadi. Paham? Nah. Dan juga menunjukkan pada kita di sini bahwa Rasulullah SAW mungkin beliau melakukan apa? Yang namanya ijtihad. Ya, ijtihad. Hanya saja bedanya apa? Kalau Rasulullah SAW itu berijtihad tetap dalam pengawasan wahyu. Ketika ijtihadnya tidak tepat, segera wahyu apa? Turun meluruskannya. Begitu. Beda dengan selain beliau dari kalangan para ulama mujtahidun. Mereka berijtihad tapi tidak ada apa? Pengawasan wahyu terhadap ijtihad mereka. Nah. Qala al-imamu Malik rahimahullah al-ghayla ayyamassar rajul imra'atahu wa hiya turdi'u. Yaitu seorang lelaki menjimai istrinya di saat istrinya itu menyusui anaknya. Itu namanya ghayla. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'zilu an imra'ati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima taf'alu dhalik? Faqala ar-rajul ashfiqu an waladiha aw ala auladiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana dharran dharra farisa war ruma. Nah, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengazal ya, dari istriku ini mengeluarkan maninya tidak di kemaluan istrinya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa mengapa kamu lakukan itu? Dia mengatakan, aku kesian dengan anaknya ya, atau anak-anaknya dalam bentuk jamak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya itu madarat, maksudnya menjimai istri di saat apa? Masa menyusui anak. Seandainya itu madarat, tentulah akan memadaratkan orang Persia dan Romawi. Paham ya? Nah, sekali lagi tadi boleh mengambil apa? Ibrah dari orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang seperti ini. Nah, urusan tabi'i. Ya, tabi'i. Karena pada asalnya manusia, sama-sama manusia, makan, minum, berjima, ya, sifat-sifat kemanusiaan sama. Maka ketika pada mereka terjadi sesuatu dan itu tidak membahayakan mereka, berarti juga tidak akan membahayakan kita. Paham? Nah, sehingga tidak perlu azal. Paham? Tidak perlu apa? Azal. Karena tidak membahayakan. Apa ya, harus tahu waktu lah ya. Masa anaknya sampai nangis owe-owe ya. Sampainya njaluk. Ya. Piye misalnya. Walaupun memang ya begitu kenyataannya. Lampunya hijau terus. Ya. Sehingga kapan saja 24 jam. Hadis riwayat Imam Muslim. Baca lagi. Baik. Tahrimu nashri asralil istimta'i baina zawjayn. Haram menyebarkan, menyiarkan rahasia ya, bersenang-senang antara suami istri. Ini juga harus diperhatikan antara suami dan istri. Jaga lisanmu. Jangan sampai kamu ceritakan ya saat-saat kamu bersenang-senang dengan pasanganmu itu kepada orang lain. Haram. Ya. Misalkan suara desahannya ya, atau apa gaya-gaya dan macam-macamnya yang sifatnya vulgar. Ya, membikin anak muda itu bisa panas dingin. Apalagi kalau didengar oleh wartawan, wah, dijadikan ini berita hangat ini, berita hot. Ini tidak boleh, haram. Paham ya? Nah, wa yuharramu 'ala zawjaini bathu ma bainahuma min asrar istimta'i fil jima' wa nahwihi. Lima warada minan nahyi syadidi anhu. Haramkan atas suami istri menyebarkan, menyiarkan apa yang terjadi di antara mereka berdua dari rahasia-rahasia bersenang-senang di saat jima dan semisalnya. Kan adanya larangan keras daripadanya. Cerita sama temannya, ah istriku itu payah. Ya. Lemesan ya. Atau yang istri suaminya cerita misalkan. Tidak boleh begitu, Bang. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW inna min asyarin nasi 'inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila mraatihi wa tufdi ilaihi tsumma yansyuru sirraha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang berjima dengan istrinya dan istrinya berjima kepada dia, kemudian dia sebarkan, dia siarkan ya rahasia tersebut. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan pada kita apa? Apa yang terjadi selama proses al-jima itu apa? Sesuatu yang sir, rahasia. Nah, sehingga berusaha ditutupi. Baik yang plus ataupun yang minus. Ya. Paham? Plus minusnya ditutupi, jangan disiarkan. Terkhusus orang yang di dalam rumah, anak-anaknya. Itu jangan sampai apa tahu. Jelas? Nah, sehingga harus tahu waktu dan jaga apa? Kesehatan pikiran anak-anak yang ada di rumah. Paham? Apalagi yang di luar rumah. Jangan sampai. Nah, sekarang itu enggak punya adab. Yang kayak gitu justru malah apa? Dijadikan berita. Allah Ustaz. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi hadzal hadis tahrimu ifsa'ir rajul ma yajri bainahu wa baina imra'atihi min umuril istimta' wa wasfi tafasil dhalik wa ma yajri baina minal mar'a fihi min qaul aw fi'il aw nahwi. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini ada pengharaman menyiarkan seorang lelaki menyiarkan apa yang terjadi yang berlangsung antara dia dengan istrinya di dari urusan bersenang-senang dalam jima dan juga menyipati rincian proses jima itu dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai khataman. Dan juga apa yang terjadi dari perempuan, misalkan omongannya, perbuatannya dan semisalnya. Itu enggak perlu ya diangkat, disiarkan. Paham ini? Haram, ingat ya. Haram. Berikutnya, jawazu dzalika lil maslahati syar'iyyatir radhiyah. Tapi kalau ada maslahat syar'iyyah yang radhiyah itu boleh. Walakin yajuzu dzalik idza qatadatil maslahatu syar'iyyah wal hajah al mulihah kastifta au taqadi au ta'lim au nahwi. Akan tapi boleh ya menyiarkannya itu kalau ada maslahat syar'iyyah atau hajat yang mendesak yang menuntut diceritakan, disampaikan. Seperti misalkan minta fatwa. Misalkan ya ada istri kalau lagi mencapai kelima kok malah zikir, misalkan baca tasbih ya, atau misalkan yang lelaki bingung, boleh gak ya kayak gini nih. Nah, misalkan dia ingin minta fatwa. Ya, atau seperti itu ya. Ingin mengajari atau yang semisalnya. Maslahat syariahnya ada. Bukan sekedar apa? Jadi bahan omongan belaka. Paham? Dalilnya apa? Dibahas ini. Lima taqaddama dzikru min hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan apa yang sudah lewat penyebutnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yujami'u ahlah thumma yaksal hal alaihi min ghusl wa Aisyah jalisah radhiyallahu anha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inil afla dharik ana wa hiya thumma nagtasilu. Thank you. Berdasarkan apa yang telah lalu penyebutannya dari hadis Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang menjima istrinya kemudian tidak keluar mani, apakah dia tetap wajib mandi? Ini kan namanya cerita ya. Ketika dia hubung badan, kok nggak keluar? Itu mandinya wajib nggak? Nah, itu. Bertanya di saat itu Aisyah sedang duduk, maka Rasulullah SAW menceritakan, sungguh aku melakukan itu. Ya, kan namanya di sebagainya. Aku dan ini istriku. Kemudian kami mandi. Artinya apa? Untuk istifta, minta fatwa atau memberi fatwa. Nah, diceritakan, dicontohkan yang sifatnya nyata gitu ya. Dari pengalaman pribadinya, ya, karena beliau apa? Yang menetapkan hukum. Kemudian waqad bawwaba al-Imam an-Nasa'i rahimahullah li hadzal hadits fi kitabihi 'Ishratun Nisa' ar-rukhsah ay yuhaddits ar-rajul bima yakunu bainahu wa baina zawjatihi. Imam an-Nasa'i rahimahullah membuat bab untuk hadis ini dalam kitabnya 'Ishratun Nisa', adanya rukhsah seorang lelaki menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya di saat senang-senang tadi. Wa an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'ah al-Quradhi تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي أسيلته وتذوق أسيلتك. نعم. Ini juga contoh dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rifa'ah Al-Quradhi menikahi seorang istri, seorang perempuannya, kemudian dia mencerainya, kemudian perempuan ini menikah dengan lelaki lain, kemudian perempuan ini menemui Nabi SAW, ceritakan kepadanya bahwasanya lelaki yang lainnya ini enggak mendatangi dia, enggak menjimai dia. Nah, dan tidak ada pada dia kecuali seperti hudbah, ini enggak ada keinginan begitu. Paham maksudnya? Maksudnya apa? Perempuannya ini ingin apa? Balik ke yang pertama. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh sampai kamu merasakan usailah. Usailah maksudnya itu maniknya suami yang kedua itu. Dan dia yang suami yang kedua ini juga merasakan ya. Usailah ini maninya kamu. Paham? Jadi tasfir daripada asal madu. Ya, maksudnya yaitu dia. Paham? Artinya sampai terjadi apa? Wata jima. Paham? Baru bisa kembali. Ini khususnya untuk yang sudah talak bain, ya. Talak bain atau yang semisalnya. Wa fi riwayah indal Bukhari faqala ay zawjuha kadzabti wallahi ya Rasulullah inni la anfuduha nafdal adim. Naam. Engkau dusta demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku ya seperti itulah. Ya ini apa? Mengingkari masalah pribadi ya dalam rumah tangga. Tapi kan itu mendolimi istrinya. Begini. Nah, sehingga butuh adanya apa? Muhakamah di sini ya. Diangkat ke hakim, masing-masing suami ini istrinya menceritakan apa yang terjadi. Ya, untuk kemudian dihukumi. Jelas? Ini boleh. Padahal dari kala jawaz zikri asrar jima wa ma yajri baina zawjaini litaqadi wa at-tatabbub wal istifta wa nahwi. Ini menunjukkan boleh menceritakan rahasia di saat jima itu dan apa yang terjadi antara keduanya ketika untuk taqadi. Ini dalam masalah muhakamah. Ya. Menetapkan hukum atau tatattub ini berobat. Ya, misalkan dia mengalami gangguan-gangguan, dia datang ke ahli pengobatan, dia ceritakan masalah pribadinya itu untuk pengobatan. Atau yang semisal itu, misalkan minta fatwa ya. Nah, di sini riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Yeah.